yang namanya saja yannas mukhtalifah. Karakter orang berbeda-beda. Yang mendapati orang yang lembut, orang yang santun, mendapati orang yang bengal, orang yang ngeyelan, orang yang keras, orang yang kaku. Pasti mendapati hal semacam itu. Itulah dunia, negeri tempat ragam orang, ragam karakter, ragam sifat, ragam kondisi itu ada. Ikhwanuddin azakumullah, untuk mengarungi ini semuanya, seorang insan memerlukan yang namanya syakhsiyah, jati diri, kepribadian, karakter, supaya dia bisa mengarungi ini semuanya dengan baik, dengan benar, tentu untuk menggapai apa yang diinginkan di dunia ini. Kalau melihat kondisi Bani Adam secara umum, muslimin secara khusus, kita akan mendapati syakhsiyah mereka juga beragam. Ada yang terjangkiti penyakit dha'fu syakhsiyah, lemah kepribadiannya, rapuh kepribadiannya. Dikatakan dha'if syakhsiyah. Ada pula tentara mereka yang memiliki quwwatus syakhsiyah, namun quwwatun mufritatun mufsidah. Ada yang memiliki syakhsiyah yang sangat kuat, quwwatus syakhsiyah, kepribadiannya sangat kuat, punya kepribadian, punya karakter, tetapi kebablasan, mufritatun, melampaui batas-batasnya, syakhsiyah mufritah, ekstrim kepribadiannya, terlalu kuat, melampaui batas, sehingga berubah menjadi syakhsiyatun mufsidah, kepribadian yang merusak dirinya, merusak urusan duniawiyahnya, yang merusak bahkan diniyahnya. Iman abidina azakumullah, dinul Islam, agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, seperti yang kita maklum bersama, kita yakini bersama, agama yang sempurna, yang kamil, juga agama yang komprehensif, bimbingannya syamil, secara sempurna memberikan bimbingan-bimbingan kepada kaum muslimin secara khusus dan semua umat secara umum, bimbingan dalam semua hal terkait dengan prinsipnya, ubudiyahnya, juga terkait dengan syakhsiyahnya, kepribadiannya, berkaitan dengan bagaimana dia menghadapi hidup di dunia ini, bagaimana dia interaksi dengan banyak pihak, banyak kalangan, dengan ragam watak, ragam karakter. Islam memberikan bimbingan yang terbaik, yang sempurna. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Al-Quranul Karim di Al-Isra ayat yang ke-9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberikan irsyad, arahan, bimbingan, petunjuk-petunjuk, lillati hiya aqwam, untuk perkara yang lebih lurus, yang qawim, yang lurus. Ditafsirkan dengan al-aswab, yang benar, enggak ada batilnya, enggak ada salahnya. Al-a'dal, yang adil, enggak ada kezaliman padanya. Yang al-aslah, bermaslah dan bermanfaat, enggak ada unsur dharar padanya. Ini hal yang wajib kita yakini. Maka di dalam membentuk sebuah kepribadian. Kita sebagai seorang muslim tidak bisa, tidak boleh bersandar pada adat tempat. Bagaimana adab, adat, watak, karakter sebuah tempat, sebuah kaum. Lah, itu bukan patokan. Sekali lagi, watak orang berbeda-beda, saksi berbeda-beda. Tidak bisa dia menggunakan pandangan-pandangan orang timur, pandangan-pandangan orang barat dalam bab ini. Mereka bukan patokan, bukan tolak ukur, bukan referensi, bukan merja'iyah. Mereka sendiri juga demikian, ragam saksiahnya. Juga tidak bisa dengan semata-mata ro'yunya, pandangan dia pribadi, akal dia pribadi. Lemah dia punya akal, dangkal dia punya pikiran. Manusia biasa, enggak ada yang sempurna. Banyak alpanya, banyak khilafnya. Tidak boleh pula menggunakan zaukun, hati nurani. Apa kata hati? Itu bukan patokan, barakallahu fikum. Dan tidak bakal baku. Seorang muslim, poin pertama, harus punya saksiyatun sahiha, kepribadian yang benar, kokoh, kuat, benar, sehingga gak melampaui batas, gak merusak. Dan di dalam membentuk saksiyah ini, seorang muslim wajib kembali kepada bimbingan Islam, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bimbingannya aqwam, aswab, a'dal, aslah. Bimbingannya lurus, enggak ada yang bengkok, enggak ada yang menyimpang. Bimbingannya benar, enggak ada yang batil, enggak ada yang salah. Bimbingannya adil, enggak ada kezaliman padanya. Bimbingannya bermaslahat, enggak ada dharar padanya. Harus itu prinsipnya seorang muslim, seorang mukmin, barakallahu fikum. Sehingga apa yang dibimbingkan dalam Islam, itu yang dia terapkan, itu yang dia gunakan. Dan dia yakin sepenuhnya akan yuzmir, membuahkan hasil diinginkan, natijah salihah tayyibah, hasil yang baik, yang tayyibah, untuk apa yang dia inginkan. Dalam bab saksiyah akan menghasilkan buah sebuah kepribadian yang berprinsip, militan, kokoh, kuat, berkarakter, namun benar dan terarah, bukan melampaui batas, bukan ekstremisme yang menghancurkan. Ibnu Fidina azakumullah, ketahuilah, kalau kita membaca Al-Quranul Karim, sekian banyak ayat, membaca sabda-sabda beliau SAW dalam sekian banyak hadis, dalam segala hal, terutama dalam pembahasan kita sekarang ini, kita mendapati dengan gamblang, dengan jelas, bahwasanya kunci, miftah, kunci untuk bisa membentuk, memiliki saksiyatun qawiyatun sahiha, kepribadian yang kuat, yang benar, yang terarah, miftahuha al-iman, kuncinya dari keimanan. Ini bahasa Al-Quran menggunakan bahasa iman, iman, iman, iman, iman. Juga dibahasakan dengan bahasa tauhid, tauhid, tauhid. Dibaca dengan ubudiyah, ubudiyah, ubudiyah. Dalam pembahasan ilmu syariat, ulum syariah, namanya akidah. Kata-kata akidah baru muncul setelah zamannya salaf. Artinya tidak begitu banyak muncul dalam nas dalil. Sehingga dibahasakan iman, syariah, ubudiyah, tauhid. Istilah kita sekarang adalah akidah. Kunci seseorang muslim akan bisa memiliki kepribadian yang kuat, yang kokoh, yang militan, namun benar, terarah, terbimbing sesuai dengan bimbingan syariat, bisa menghadapi semua kondisi, semua keadaan dengan benar, dengan tepat, ketika dia memiliki aqidatun sahihah, aqidah yang benar, al-aqidah al-jazimah, aqidah yang kokoh, al-imanus sahih, iman yang benar, at-tauhidul khalis, tauhid yang murni, al-ubudiyatul haqqah, penghambaan yang benar kepada Allah Jalla wa'ala. Ini miftahnya, ini kuncinya. Miftahuha al-aqidah, al-iman. Barakallahu fikum. Aqidah dan keimanan tauhid yang merupakan inti Islam, asas dinul Islam, agama semua nabi, semua rasul alaihi wasallam, mereka agamanya tauhid. Poin terpenting yang didakwahkan oleh mereka semua, dakwah tauhid, dakwah al-aqidah, asas keislaman kita. Barakallahu fikum. Aqidah inilah yang memiliki peran utama, peran yang pertama membentuk segala hal. Di antaranya shakhsiyatul muslim, kepribadian seorang muslim yang benar, yang kokoh. Sehingga tema kita pada kesempatan kali ini adalah urgensi akidah di dalam membentuk kepribadian seorang muslim. Barakallahu fikum. Menggabungkan antara bab-bab akhlak, bab-bab adab, bab-bab interaksi, bab-bab menghadapi kehidupan dengan akidah yang sahihah. Intinya, kalau Anda kepingin bisa menghadapi semua kondisi, semua situasi yang Anda rasakan semasa di dunia ini, kondisi lapang, kondisi sempit, suka dan duka, Anda diuji dengan ragam ujian apapun, Anda interaksi dengan siapapun, bagaimanapun model karakter yang Anda muamalah dengannya, bisa bersikap dengan benar, kuncinya adalah Anda harus punya akidah yang benar. Akidahnya harus sahih, imannya harus kuat, tauhidnya harus murni, tidak ada kekufuran padanya, tidak ada kesyirikan padanya. Kuwatul akidah, kuwatul iman, ini kuncinya. Barakallahu fikum. Ikhwanul muslimin jazakumullah. Tauhid ini, akidah yang benar ini, akan melahirkan kamarul akli wa quwwatuhu wa sihhatuhu. Ini modal utama dalam kehidupan kita. Tauhid yang murni, iman yang benar, yang kokoh, akidah yang sahihah, akan melahirkan akal yang sempurna, akal yang sehat, akal yang kuat, menjadikan orangnya dhu aqlin salim, punya akal yang selamat, yang sehat. Aqil minal uqala, orang yang cerdas, yang berakal, yang betul-betul menggunakan akal sehatnya untuk perkara-perkara yang positif. Ini modal utama kita di dalam kehidupan di dunia ini. Saksiyah seseorang itu yang pertama kali yang disoroti pada akluhu, bagaimana akalnya dia, bagaimana cara pandangnya dia. Kalau akalnya benar, sahih, sempurna, dhu aqlin, maka dikatakan ini orang punya saksi yang sahihah. Kalau tidak, meskipun dia memiliki banyak hal, maka dia katakan sakhif. Terjemahannya dari kamus, terjemahkan nanti viral bahaya. Nah, kalau akalnya enggak beres, dikatakan sakhif, dzu sakhafah, dikatakan ahmak, dzu hamaqah. Hal yang sangat tercela di kalangan semua Bani Adam ketika ada pada seseorang, dzu hamaqah, dzu sakhafah. Meskipun dia hartanya banyak, meskipun dia punya kelebihan dalam banyak hal terkait dengan duniawiahnya, tetapi ketika dia sosok yang sakhifun ahmak, mayanfa'uh. Dikatakan seorang yang tidak punya kepribadian jelas. Akal Anda ini akan menjadi sehat, benar, kokoh sempurna, waras, betul-betul berpikir dengan cerdas ketika akidah kamu benar, iman kamu itu benar, tauhidnya kamu benar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, mengkritisi orang-orang yang akalnya sowak. Sowak mending ya, enggak begitu parah kan bahasanya kan. Berkaitan dengan kehidupan dia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dhallahu Allahu ala ilmin. Bagaimana pendapatmu? Seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan dia, Allah sesatkan dia di atas ilmu. Ini ayat zahir maknanya jelas, menggambarkan seseorang yang punya Tuhan namanya hawa nafsu. Ilahnya yang dia sembah hawa nafsunya. Ini khabar mengandung cercaan dan celaan, bukan pujian. Sebab mengatakan setelah itu Allah menyesatkan dia di atas ilmu. Ngerti sesat, tapi lanjut. Tahu menyimpang, tidak mau berhenti. Itu namanya ahmak. Namanya harus sakhif. Akalnya soa. Ayat ini barakallahu fikum menjelaskan tentang kondisi kaum musyrikin jahiliyah masa lalu. Barakallahu fikum. Mereka ini dzu alihatin muta'addidah. Punya sembahan yang ragamnya banyak. Ada yang menyembah berhala, menyembah batu yang dikeramatkan, pohon yang dikeramatkan, matahari, bulan, bintang, jin, kuburan, dan segala macamnya. Itu mereka. Di antara mereka adalah ada sebagian pihak yang menyembah hawa nafsunya. Disebut dalam tafsirnya barakallahu fikum, dulu kaum musyrikin jahiliyah itu kan biasa menggunakan patung-patung berhala-berhala. Ketika lagi bikin patung, senang dia dengan patung itu, kok indah, kok bagus, kok rapi, menyenangkan, dikasih apa, manik-manik perhiasan, indah, disembah. Bosan, burak, dihancurkan lagi, bikin lagi yang baru lagi, yang model apa gitu yang dia sukai, disembah. Setelah itu bosan, bermaning, burak lagi, bikin lagi yang demikian seterusnya. Ini namanya bukan akil. Dia gak menggunakan akal sehatnya. Akalnya gak waras. Dibahasakan dengan menyembah hawa nafsu. Dia menyembah apa yang dia suka, yang dia bikin, yang dia ciptakan, yang dia sukai, disembah. Tidak suka, buyarkan. Bikin yang baru lagi, yang dia suka, dia sembah. Itu namanya hawa nafsu. Apakah mereka punya akal yang waras? Apakah mereka punya akal yang waras? Hah? Jawabannya lah. Itu dikarenakan tauhidnya rusak dengan kesyirikan, imannya hancur dengan kekufuran, akidahnya berantakan dengan apa yang ada pada mereka. Ketika Allah Jalla wa'ala mengecam tindakan kaum musyrikin yang menyembah mala yanfa'uhum mala yadurruhum, menyembah makhluk benda mati yang tidak bisa memberikan mereka manfaat atau bahkan membahayakan mereka, dikatakan afala ta'qilun, apakah kamu punya akal? Mana akal kalian? Memang tidak ada akalnya. Dikatakan ahmak, sakhif. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Orang yang punya akidah yang kuat, iman yang sahih, tauhid yang murni, dzu aqlin sahihin kamil, akalnya itu sehat, akalnya itu waras dan dia kuat. Dia hanya ya'budu ilahan wahida, menyembah sembahan yang esa yang satu, hanya Allah Jalla wa'ala semata. Barakallahu fikum. Dikatakan para uqala, akalnya sehat, akalnya waras. Barakallahu fikum. Itu adalah poin pertama terkait dengan saksi atau rajul. Orang itu dikatakan punya kepribadian yang baik dan benar ketika akalnya sehat. Gimana? Nyambung sama saya enggak ini? Ya apa enggak? Ah. Ini baru dia punya kepribadian, akalnya sehat, akalnya waras. Dia menggunakan akal sehatnya untuk perkara-perkara yang positif. Amma hadza rajul sakhif, rajul ahmak, sowak kia kale. Loh, wow, dia sultan belik. Oh, dia ini orang terpandang di sini. Itu enggak dipandang sama mereka. Oh, dia suka memberi, dia suka membantu. Itu enggak dipandang ketika akalnya sowak. Bukti akal yang sowak ketika dia justru beribadah kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi mereka, yang tidak bisa memberi kemanfaatan kepada mereka atau membahayakan mereka. La yanfa'uhum wa la yadhurruhum. Barakallahu fikum. Itu dikecam dalam banyak ayat. Bagaimana Allah Taala mengecam dengan keras tindakan kaum musyrikin, penyembah berhala, menyembah berhala-berhala mereka yang la yanfa'uhum wa la yadhurruhum. Dikatakan uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Uff untuk kalian dan yang kamu sembah dari Allah Jalla wa'ala. Allahul Musta'an. Sehingga dikatakan aqalun nas, orang yang paling akil, orang yang paling kuat akidahnya, yang paling kuat keimanannya, yang paling kuat tauhidnya. Askhafun nasi aqla wa ahmaquhum aqla alladzina ya'buduna min dunillah. Yang paling ahmak, yang paling sakhif, yang ibadahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Kita perhatikan detail-detail realnya. Bagaimana mereka mengerjakan tindakan yang enggak masuk akal, tindakan-tindakan kebodohan yang enggak masuk akal, dikarenakan syiriknya mereka, dikarenakan kufurnya mereka. Enggak lagi masuk syariat, enggak masuk akal. Menggambarkan betapa dungunya, betapa bodohnya, betapa akalnya enggak beres. Itu sudah merusak saksiyah. Yang pertama. Dan ya. Ibnu Bidinazakumullah. Seseorang dalam kehidupannya, sekali lagi, di hadapan dia banyak ahwal adidah. Ini hayatul insan, hayatul muslim. Dalam kehidupan dia, di depan dia itu banyak sekali kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang begitu beragam yang akan dia hadapi setiap harinya. Tidak mungkin dengan satu keadaan. Kalau keadaannya baik selamanya, nanti di surga, fil jannah. sebagai termasuk ahli jannah barakallahu. Jelek selalu itu bukan dunia nanti. Naudzubillah dari di neraka nanti. Yang namanya hayatu dunia, kehidupan dunia, orang-orang di dalamnya pasti akan menghadapi, mengalami berbagai macam situasi, berbagai macam kondisi. Ya Banda, itu real sunnatullah pada hamba-hambanya. Dalam menghadapi berbagai macam situasi ini dibutuhkan yang namanya saksiyah. Dan memang berbagai macam ahwal wa mawaqif di atas itu akan membongkar jati diri seseorang, akan menyibak saksiyah seseorang. Akan diketahui ini dhaif saksiyah, ini punya saksiyah mufritah, mufsidah, ini saksiyatuhu qawiyatun, sahihatun, rasidah, dengan ahwal tadi, dengan berbagai macam kondisi yang dia hadapi tadi. Itu alami, akan terbongkar, akan tersibak. Terkait dengan kitanya, akan menghadapi itu semuanya. Tentunya qulubidina azakumullah, kita sebagai seorang muslim yang menambahkan kebaikan dalam semua keadaan, terbimbing dalam semua keadaan, benar dalam semua keadaan, tentu mengharapkan sebuah saksiyah qawiyah. Dia punya karakter yang kuat, pendirian yang kuat, kepribadian yang kuat, tidak lemah, kuat, tapi benar, terarah dalam semua keadaan. Barakallahu fikum. Setiap kita pasti dalam kehidupannya mengalami situasi yang menyenangkan dalam kehidupan dia. Kelapangan hidup, kenikmatan hidup, hal-hal yang menyenangkan dirinya. Bahkan banyak di antara hamba-hamba Allah kaum muslimin yang dikasih limpahan-limpahan dunia, limpahan rezeki, limpahan harta, kehidupan yang berada, melampaui yang ada, kadang mengalami yang seperti itu. Di situ diperlukan saksiyatun sahihah, kepribadian yang benar menghadapi situasi yang lapang, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan anugerah, akan kelihatan. Dalam kondisi yang semacam itu, ketika orang itu memiliki dhaifus shakhsiyah, lemah kepribadiannya, lemah dalam menghadapi berbagai macam situasi, kelimpungan dan bingung dia. Itu sudah kayak orang bingung. Ini mau diapakan ini? Mendapatkan yang segini luasnya, limpahannya begitu banyaknya, tidak bisa mengolah dengan baik. Akibatnya ya akhirnya macam-macam. Menggunakan itu semuanya, membelanjakan itu semuanya, mengalokasikan itu semuanya untuk hal yang sia-sia, yang kurang manfaatnya, kurang prioritasnya, menghambur-hamburkan harta dan segala macamnya. Itu menandakan apa ini? Menandakan akluhu dhaif, akalnya lemah. Saksiyatuhu dhaifah, kepribadiannya juga lemah. Barakallahu fikum. Sebagian mereka paham situasi, dia manage sama dia, emang dia cari itu, dia punya misi, punya visi, mengejar dunia yang berlimpah, yang banyak, yang berlimpah ruah, tajam dia, akalnya dipakai dengan maksimal untuk itu, diolah dengan baik untuk itu, paham dia. Tapi mufritah, kebablasan, ekstrim, mufsidah, merusak, gaya hedon dalam kehidupannya, glamor dalam kehidupannya, bermewah-mewah dalam kehidupannya, sama dengan sebelumnya, mengalokasikan itu semua dalam kemewahan, dalam glamor, hura-hura, hawa beruang, cuman yang ini dengan cara-cara primitif, ini dengan cara-cara yang eksekutif. Gimana bahasanya? Ya gitulah kayaknya mereka. Barakallahu fikum. Menggambarkan dalam pandangan agama kita dha'fus saksiyah, lemah saksiyahnya. Kalaupun kuat, saksiyatuhu mufsidah, merusak. Yang ini gak bisa memanage, yang itu bisa memanage-nya, tetapi merusak dia sendiri. Barakallahu fikum. Sebagai seorang muslim, menghadapi ini semuanya dituntut untuk dengan bimbingan Islam, bimbingan agama Allah Jalla wa'ala, menghadapi kondisi yang lapang, penuh dengan kenikmatan, dengan anugerah yang kita pelajari. Muslim diwajibkan untuk syukur nikmah, mensyukur di mana tersebut, hatinya merasa yakin ini nikmah minallah. Allah mengatakan dalam firman, "Mubikum min ni'matin faminallah." Semua nikmat yang kamu rasakan dari Allah Jalla wa'ala semata. Syukur nikmat. Hatinya mensyukuri itu. Lesan dia bertahmid, alhamdulillah. Banyak memuji Allah Jalla wa'ala, banyak bersyukur atas nikmat yang ada ini, dipergunakan untuk keamal saleh, perkara-perkara yang mubah, yang thayyib, yang bermanfaat, barokah duniawiyahnya, diniyah dan ukhrawiyahnya. Dia manage, dia bisa mengelola dengan baik. Rasidun fi malih, orang terbimbing yang rasid dalam mengelola harta yang dia miliki, kelapangan hidup yang dia rasakan, kenikmatan besar yang dia nikmati sekarang. Rasid, terbimbing dia, itu namanya akalnya sempurna dan benar. Dan dialokasikan beberapa perkara-perkara yang terbimbing, perkara syar'i, ada unsur amal solehnya, ubudiahnya, kepentingan akhiratnya, untuk pribadinya, anak istrinya, haja-haja yang diperlukan, dan semua dalam taraf, dalam pembahasan mubah, maslahat atau syar'i. Itu namanya saksiyatun qawiyatun rasidah. Menggambarkan akalnya sehat, akalnya sempurna, orang yang cerdas, yang bisa memanage harta yang dia miliki, bisa mengalokasikan harta yang dia punya dan dipergunakan untuk hal-hal yang positif, yang manfaat untuk dirinya, keluarganya, duniawiyahnya, diniyahnya, ukhrawiyahnya. Itu namanya saksiyatun rasidah. Dia punya karakter, dia punya pendirian, dia punya kepribadian. Benar itu, syukur nikmat. Terbimbing itu, dikarenakan dipakai, dialokasikan untuk hal-hal yang bermanfaat. Namanya syakirun ni'amillah, orang yang bersyukur atas nikmat Allah Jalla wa'ala. Yang dibahas bukan ininya, yang dibahas ialah apa kunci yang membuat orang bisa bersyukur. Jawabannya adalah akidahnya, keimanannya. Itu dorongan kuatul iman wal aqidah. Itu aqidah yang kokoh, yang menghujam dalam jiwanya. Keimanan yang benar dalam jiwanya. Ketauhidan yang murni yang dia amalkan. Ubudiyah yang benar kepada Allah Jalla wa'ala. Ini kuncinya. Kuatul iman wal aqidah. Sihatul mu'taqad. Sahih aqidahnya. Benar keimanannya, kokoh ketauhidan, buntuh ya ketauhidan dia. Dan ini yang kita bahas, ini kuncinya. Akidah itu membentuk saksiyah yang indah para seorang muslim dalam bentuk syukur yang benar, yang jujur, ketika dia dihadapkan pada kondisi kehidupan yang lapang, yang menyenangkan, yang penuh dengan limpahan rezeki, anugerah, bla bla bla bla, yang dirasakan selama hidupnya. Syukur nikmat itu menggambarkan sosok akil rasyid. Sekali lagi, mundur ke belakang. Yang memicu ini semua adalah quwwatul iman, sihatul mu'taqad. Barakallahu fikum. Antum perhatikan orang-orang yang dua jenis tadi, yang dhafu saksiyah, yang punya saksiyah qawiyah tapi mufsidah. Itu benang merahnya dari belakang, dhaful iman menguasai mereka. Sehingga dia menghambur-hamburkan perkara yang enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya. Yang ini menghambur-hamburkannya dalam perkara dosa, kemaksiatan dan segala macamnya. Itu dhaful iman penyebabnya. Dhaful aqidah penyebabnya. Barakallahu fikum. Atau pahami ini, ikhwan. Ini yang pertama. Kondisi yang kedua, dalam kehidupan seseorang hamba muslim bil khusus, tidak selamanya lapang, tidak selamanya penuh dengan kenikmatan. Harus dan pasti menghadapi satunya lagi, kondisi di mana dia menghadapi berbagai macam ujian hidup, cobaan hidup, berbagai macam musibah, berbagai macam bala, berbagai macam cobaan dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya diuji dengan kemiskinan, dengan kefakiran, lemah ekonomi, kurang perekonomiannya, usahanya enggak bangkit-bangkit, atau usahanya bangkit hancur, bangkrut, usaha dia kolaps. Diuji dengan kematian orang yang dia cintai, yang dekat dengan dia, pada harta bendanya, pada anaknya, pada berbagai macam musibah, berbagai macam coba hidup menimpa dia. Itu pasti, enggak mungkin tidak. Sunnatullah pada hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Rakam bala, rakam ujian hidup. Sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan buah-buahan, itu pasti. Barakallahu fikum. Sekali lagi, menghadapi situasi yang seperti ini, barakallahu fikum, yang diperlukan adalah saksiyatun qawiyatun rasidah. Karakter, kepribadian yang kuat, yang terbimbing. Dalam pandangan Islam, diwujudkan dengan as-sabr alal masaib. Harus sabar, yang tabah, yang ikhlas dalam menghadapi musibah yang ada. Ikhlas menerima takdir Allah Jalla wa'ala yang menimpa dirinya. Sabar dengan mana kesabaran? Hatinya ikhlas, hatinya ridha, iman dengan takdir. Ini syai' qadarullah. Tenang jiwanya dengan iman pada takdir. Lesan dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni musibati wa akhlif li khairan minha. Istirja dan doa dia panjatkan di kala musibah. Fisiknya tenang, dia mengerjakan ibadah dengan tenang, salat di antaranya. Istainu bisabri wassalah. Namanya sabar dia. Ini namanya saksiyatun sahihah. Kesabaran dia dan ketabahan dia. Dengan tiga poin tadi, bi qalbihi, bi lisanihi, bi jawarihi. Dan diwujudkan langsung ketika pertama kali mendapatkan cobaan hidup, langsung dengan refleks yang begitu kuat. Tenang jiwanya, damai hatinya, iman dengan takdir, menerima dengan penuh keikhlasan yang menimpa dirinya. Lisan langsung mengucapkan dengan spontan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Doa dia dengan khusyuk, dengan tenang, diibadah kepada Allah Jalla wa'ala, menyerahkan semuanya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala, dan disunahkan mengajarkan surat dorokat. Bisa dia. Ini menunjukkan saksiyatun qawiyyah, punya kepribadian yang sangat bagus, kuat orangnya, tabah orangnya, dan terbimbing. dikadangkan dengan kesabaran yang benar. Selain ini dikatakan dha'fun dha'fus syakhsiyah. Dan yang paling banyak menimpa hamba-hamba Allah yang di luar sana, lemah kepribadiannya, lemah karakternya, lemah kejiwaan dia, dikasih ujian hidup, kemiskinan, kebakiran, kebangkrutan, kematian dan yang lain-lainnya, langsung menggerutu, berkeluh kesah, teriak histeris, depresi, shock. Mengejarkan tindakan-tindakan duka yang begitu mendalam, nampar-nampar pipi dan segala macamnya. Apaan jahiliyah? Tindakan orang jahiliyah menggambarkan dha'ful akli wa dha'ful syakhsiyah, lemah akalnya, dangkal akalnya, dan lemah pula kepribadian dia. Jangan kira oh paling ceking saat orangnya. Kalau ceking ya kurus kering gitu, gak ada hubungan sama fisik. Itu masalah hati. Atau banyak orang yang kekar, badannya kekar, masya Allah begitu, kuat fisiknya, diuji dengan sedikit sakit gigi. Terlalu banyak. Ya kan gak? Orang begitu kuat fisiknya, hartanya melimpah ruah, diuji dengan sebuah kecelakaan kecil, wah meraung-raung. Itu bukan pembahasan masalah harta, masalah fisik. Itu masalah syakhsiyah, kepribadian. Dalam bab ini yang sering muncul dalam kehidupan kita adalah du'afa ussyakhsiyah. Orang yang lemah kepribadiannya, lemah karakternya. Jazi'un, orang yang berkeluh kesah, tidak ada kesabaran pada mereka. Dan tingkatnya masing-masing ada yang sedikit, ada yang sok berat, ada yang senting, ada yang gila. Dikarenakan ujian hidup tadi. Itu du'afa syakhsiyah. Barakallahu fikum. Jangan lupa ada tipe yang satunya lagi. Punya syakhsiyah qawiyah. Kuat kepribadiannya. Kuat kejiwaannya dia. Tetapi ekstrim. Saking kuatnya sampai berarti qaswah. Kaku, keras, keras. Barakallahu fikum. Ini melampaui batas. Ada kan tipe orang yang dikasih musibah, biasa aja dia keras. La rahmah, wala syai, wala ra'fah. Sudah biasa. Ini kebablasan. Yang namanya as-sabr itu ada unsur kekuatan, ada unsur rahmah padanya. Diuji dengan berbagai macam cobaan hidup. Diperbolehkan dalam Islam air mata menetes, menangis. Itu tangisan rahmah. Tapi hatinya kuat. Hatinya tentram, hatinya damai dengan kesabaran. Harapkan. Yang ini gak punya hati. Gak berperi kemanusiaan. Hatinya kaku. Hatinya keras, namanya syakhsiyah mufutamusida, rusak itu syakhsiyah dia. Ini raumum, ini lemah, yang ini kebablasan. Yang diharapkan adalah kesabaran yang benar dan sikap yang syar'i yang dibimbingkan dalam Islam ketika menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Allah mengatakan di ayat yang di atas, lanjutannya wabashiril sabirin, dan beri kabar yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang sabir dan besar pahalanya. Pertanyaannya adalah bukan di bawah kita ke belakang. Apa pemicunya, apa penyebabnya, apa kuncinya yang membuat orang itu diberi taufik oleh Allah bisa sabir indal musibah fi awal sudbah. Apa kuncinya orang bisa bersabar menghadapi berbagai banyak musibah pertama kali musibah menimpa dia. Namanya sudbatul ula, berat musibah, langsung dia sabar. Apa kuncinya ya kawan? Mundur ke belakang. quwwatul iman, kekuatan iman dia, sihatul mu'taqad, akidah dia benar, ketauhidan yang murni yang ada pada kalbunya yang diterapkan dalam amaliyahnya, itu yang memicu dia bisa memunculkan sebuah saksiyah yang begitu kuat yang terbimbing as-sabr alal musibah. Itu kuatul iman. Dan itu enggak serta-merta ujuk-ujuk syukur, ujuk-ujuk sabar, ora bisa. Ini ada pelatihannya, ada proses panjangnya. Apa pelatihannya? Harus islahul aqidah, perbaikan akidahnya dulu, memupuk iman yang kuat dalam kalbunya, tauhidnya yang murni. Nah, diwujudkan dengan amal saleh, ubudiyah al-haqqah, penghambaan yang benar kepada Allah Jalla wa'ala. Pupuk, disirami akidahnya itu sampai kuat akidahnya, kokoh keimanannya, murni tauhidnya, betul terbimbing dengan yang syariat. Inilah yang nanti akan bisa memunculkan berbagai macam saksiyah yang sahihah, yang terarah, yang terbimbing dalam semua kondisi. Itu yang sabdakan Nabi kita Muhammad SAW dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, semoga Allah meridhai beliau. Kata beliau SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang mukmin yang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya urusan orang yang beriman semuanya baik untuk dirinya. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan tercapai bagi siapapun kecuali bagi yang mukmin tadi. In asabat darra au sabara fakana khairan lahu, ditimpa himpitan hidup, kesusahan, cobaan, musibah, darra, hal-hal yang membuat madhab pada dirinya, sabara, sabar dia, fakana khairan lahu, itu baik bagi dirinya. Wa in asabat sarra syakara fakana khairan lahu, ditimpa kesenangan, kelapangan hidup, kenikmatan, anugerah yang menyenangkan dirinya, syakara, bersyukur dia, fakana khairan lahu, itu baik bagi diri. Di awal ditekankan itu hanya untuk orang yang punya iman, mukmin. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin, itu penegasannya. Hanya orang yang punya iman yang mukmin yang bisa memunculkan penyikapan yang benar ini dengan dua kondisi yang berbeda ini dalam kehidupan dia ini. Kuwatul iman, sihatul mu'taqad, tauhidul khalis, inilah yang membuat orang punya kepribadian yang benar, yang kuat, yang terbimbing dalam semua kondisi. Ketika dikasih kenikmatan, tidak jumawa, tidak angkuh, tidak sombong, tidak bingung, tidak kelimpungan, tidak pelongo-pelongo, tidak jelas, tahu dia bagaimana memanage harta yang betul, tahu bagaimana cara mengundang nikmat yang benar. Hakada saksiyatuhu qawiyatun sahiha. Barakallahu fikum. Jadi kaya tapi enggak sombong. Kaya harta banyak tapi enggak malu-maluin. Itu bahasanya ya. Kalau yang ini kan malu-maluin. Ketok banget lah ini kayak orang enggak biasa kaya gitu. Tahu bahasa itu ya. Apa bahasanya? Orang kaya baru. OKB atau OBK, orang baru kaya. Itu perhatikan mereka orang kelimpungan. Biasa uangnya sedikit, paling 1.000, 1.000.000, udah masya Allah, bleng miliaran. Mas bingung, apa ke? Aneh-aneh perbuatannya, aneh-aneh. Kalau nggak punya keimanan yang benar, akidah yang bagus, ya sudah, dia hanya menghambur-hamburkan harta. Tahu-tahu, yo mangkat, ini ke hotel, mau di hotel sebulan, gitu. Biaya kan di rumah, di hotel, fulus banyak. Berapa sehari semalam? 300.000, gampang lah. Sebulan, 100 juta, orang apa-apa enteng. Gitu. Tahu-tahu borong apa gitu yang enggak diperlukan diborongin kabeh. Tahu-tahu sak desa mobilnya bagus-bagus semua gitu. Ila akhiriha. Kelihatan banget gitu loh. Dha'ful aql wa dha'ful syakhsiyah. Karena enggak punya iman yang kuat. Yang biasa kaya dengan gaya hedonya, glamornya, pamer harta, jumawa, sombong, dan seringkalinya kalau enggak punya iman yang lurus ya benar digunakan untuk kemaksiatan. Itu pasti. La hadza wa la hadza. Ini semuanya enggak ada yang beres. Hah? Yang betul adalah syukur nikmat. Mensyukuri nikmat dengan dorongan kuwatul iman wal aqidah. Barakallahu fikum. Enggak malu-maluin, tapi juga enggak sombong gitu ya. Syukur nikmat dan digunakan nikmat yang ada untuk perkara yang positif, yang syar'i dalam kehidupannya. Barakallahu fikum. Bersahaja dalam kesehariannya, tawadhu orangnya, bisa bergaul dengan siapapun, yang miskin, yang kaya, enggak ada masalah. Itu dikatakan kuwatul iman. Terutama yang sebelahnya lagi, ketika ada cobaan hidup, impitan hidup, kerasnya kehidupan dan segala macam, ini cobaannya luar biasa. Dan yang mampu tampil sebagai sabir muhtasib, orang-orang yang memiliki syakhsiyatun qawiyah yang dilatar belakangi kuwatul imani wal aqidah dengan riwayat di atas. Dan saya bukan ujuk-ujuk, harus diasah dari mulut punya diri, diasah keimanan dan aqidahnya dengan ilmu yang benar, iman yang sahih, aqidah yang benar, dan amal yang soleh. Hakadha barakallahu fikum. Naam. Jukaiban abidina azakumullah, yang namanya orang manusia biasa dalam kesehariannya naik turun keimanannya itu. Kadang imannya lagi naik, masya Allah alim, semangat beribadah, semangat beramal soleh. Seringkalinya delosor semangat keimanannya ini, rapuh keimanannya ini, melemah keimanan dia ini, sehingga malas ibadahnya, malas amal solehnya. Tidak jarang yang kemudian lompat jatuh dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, dalam kefasikan. Manusia biasa. Barakallahu fikum. Sekali lagi, kita sebut dengan dha'ful iman. Dalam kondisi yang semacam itu akan sekali lagi nampak syakhsiyatul insan, bagaimana karakter dia, bagaimana kepribadian dia. Sebagian mereka lanjut dalam dosanya, kemaksiatannya, semakin menjadi-jadi, semakin merajalela, semakin gelap kehidupan dia. Ini menggambarkan aqluhu dhaif, lemah akalnya, gak waras ini orang. Rela dia terjatuh dalam kubangan-kubangan dosa dan kemaksiatan, lumpur kehinaan dosa. Ini akalnya gak waras. Lemah dia punya keberbadian. Allahu musta'an. Dan jangan lupa dalam bab yang satu ini ada juga orang yang kekuatan punya kuat syakhsiyah. Kuat syakhsiyahnya. Maksiat no. Kemungkaran no. Berbagai macam dosa, kemaksiatan dan yang lain-lainnya tolak no. Kuat dia punya syakhsiyahnya. Ibadah yes. Semangat ibadahnya. Semangat amal solehnya. Masya Allah dia luar biasa. Tapi kebablasan, mufritah, melampaui batas, ekstrim, akhirnya mufsidah, merusak. Ini yang dialami oleh kaum khawarij. Sampai pada tingkat merasa orang-orang yang mengerjakan tindakan dosa, orang yang begitu jahat, yang begitu jelek, yang begitu buruk, yang begitu mengerikan keadaannya, sampai pada tingkat mengkafirkan pelaku dosa besar. Terpapar paham takfir, takfirisme yang menyimpang, mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu kaum khawarij. Bablas. Ya, bablas. Itu namanya mufritah mufsidah. Barakallahu fikum. Yang diharapkan syakhsiyah yang qawiyah, terbimbing. Orang yang memiliki syakhsiyah qawiyah dia akan merasa banyak berdosa, banyak salahnya, cepat insafnya, segera dia bertobat kepada Allah Jalla wa'ala dengan tempat nasuha, mohon ampun kepada Allah, istighfar kepadanya dengan jujur, dengan tulus, dengan penuh keikhlasan. Dia perbaiki masa lalunya, ke depan lebih baik lagi. Itu menandakan dia punya shakhsiyah qawiyah dan terbimbing. Tidak sampai pada tingkatan mengkafirkan pelaku dosa besar. La, la hadza wa la hadza. Barakallahu fiik. Orangnya ibadahnya semangat, tapi gemar taubat. Orangnya semangat dalam perkara ibadah, tetapi memiliki rahmah, belas kasih kepada pelaku dosa. Paham mereka ahli maksiat, tapi tidak mengkafirkan mereka, mendakwai mereka, mengarahkan mereka, memberikan bimbingan kepada mereka, mengharapkan mereka lebih baik lagi, insaf, taubat kepada Allah. Misahsiyatuhu qawiyatun rasyidah, dengan istighfar dan taubat. Apa kuncinya? Sama, quwwatul iman wal aqidah, yang mendorong orang bisa dengan cepatnya insaf, taubat, sadar akan kelemahan dirinya, sadar dia banyak salahnya. Itu quwwatul iman dalam hatinya. Mukmin muttaqin, mukmin yang bertakwa, yang saleh, yang betul-betul cepat ingat, cepat taubatnya, cepat insafnya. Itu alamatul muttaqin, tanda orang yang bertakwa. Kuncinya adalah kembali pada quwwatul imani wal aqidah. Tiga hal ini, ikhwan, kondisi yang pasti akan dialami oleh Bani Adam. Lapang, sempit, suka duka, dan pasti jatuh dalam kesalahan. Sempurnanya akal seseorang, sempurnanya watak karakter kepribadian dia, sekaligus menunjukkan kekuatan agama dia, ketika dalam semua keadaan di atas dia terbimbing dengan bimbingan syariat. Syukur indan ni'am, sabar dalam musibah, dan istighfar inda az-zunubi wal ma'siyah. Barakallahu fiikum. Yang paling baik, sekali lagi kita bahas, kunci semua itu adalah quwwatul imani wal aqidah. Sehingga sangat urgent sekali aqidah, ikhwan. Urgensi aqidah dalam menghadapi kondisi lapang supaya bisa syukur. Urgensi aqidah dalam himpitan hidup supaya bisa bersabar. Barakallahu fikum. Urgensi aqidah supaya tahu diri banyak dosa, banyak salahnya, istighfar dan taubat ketika ada maksiat. Kuncinya pada aqidah kita, keimanan kita. Barakallahu fikum. Di sini pentingnya islahul aqidati wal iman, perbaikan aqidah, perbaikan keimanan terlebih dahulu. Itu kenapa Nabi kita Muhammad SAW dan juga nabi-nabi sebelumnya dalam dakwahnya, yang pertama kali mereka dakwahkan, yang mereka sampaikan kepada umatnya adalah perkara ketauhidan, perkara keimanan, perkara aqidah, la syirik wala kufur. Islahu mu'taqadil ummah, memperbaiki akidah umat, keimanan umat, ketauhidan umat, menjadi seorang muslim muwahhid, mukmin, punya iman kepada Allah, kepada Rasulnya Muhammad SAW, mengerti agamanya, punya iman yang begitu kuat, tauhid yang murni, akidah yang kokoh, yang benar. Itu mereka. Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun lamanya pada fase Mekah murni mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah, memperbaiki akidah umat dari berhalaisme, kesyirikan, jahiliyah, dan yang lain-lain. 13 tahun fase Mekah, 10 tahun fase Madinah. Di samping pembahasan akidah dan keimanan, dikuatkan dengan perkara syariah, amal saleh, hukum syariat, akhlak mulia, bukti-bukti yang luhur, untuk semakin mengokohkan iman mereka. Mudah mengerjakan poin di atas ketika bagus akidah, kuat keimanannya, sudah kokoh tauhidan dia. Dikasih perintah apapun pasti mengatakan sami'na wa atha'na. Kerjakan itu. Dikasih larangan apapun langsung mengatakan sami'na wa atha'na. Tinggalkan itu. Diuji dengan apapun siap menghadapinya. Itu dikatakan quwwatul iman, sihatul mu'taqad. Barakallahu fikum. Ada sebuah hadis dari Aisyah semoga Allah meridainya berkaitan tentang masalah fase dakwah ini. Aisyah mengatakan kalau seandainya Allah Jalla wa'ala pertama kali menurunkan wahyu kepada kaum musyrikin Quraisy, jangan minum khamr, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan begini, hati akan lari. Apakah siap? Karena mereka dulu begitu orangnya, penyembah berhala, penyembah khamr, berzina dan segala macam, rusak semua sisinya orang ketika itu. Hati belum siap, iman belum kuat. Tapi ketika sudah bagus akidahnya, bagus tauhidnya, dipupuk dengan akidah yang benar, ketika Allah mengatakan jangan minum khamr, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijs min amali syaitani fajtanibuh, langsung sami'na wa ata'na. Trum-trum, jirikan-jirikan khamr langsung tuangkan sama mereka semua. Gang-gang Madinah banjir air khamr. Langsung sami'na wa ata'na. Kenapa? Quwwatul iman wal aqidah melahirkan inqiyad wa ta'ah, kepatuhan, ketundukan yang kuat, kepasan yang sangat kuat. Dikadang iman tadi dibongkari semua. Enggak mengatakan eman-eman ge. Sejuriga ini bisa puluhan juta diterbewis ke orang-orang kafir. Enggak, ini keharaman. Tuang semuanya karena kekuatan akidahnya. Barakallahu fikum. Begitu pula terkait dengan bab yang lain yang saya katakan di awal. Dalam kehidupan dunia, di dunia ini, seorang insan, Bani Adam, seorang muslim berkhusus, makhluk sosial. Ya, enggak mungkin sendirian. Dia akan menghadapi berbagai macam orang di dalam kehidupannya. Dekat, sedang, jauh, ada family, tetangga, orang lain, muslim dan muslim, macam-macam. Dia akan berjumpa dengan hewan-hewan. Dia akan menikmati yang namanya alam raya di sekitarnya itu. Dan harus berinteraksi dengan mereka semua, atau kebanyakan mereka, atau sebagian mereka. Tidak mungkin sendirian, dalam gua, tengah hutan, dalam rumah, ngapa-ngapain, tidak mungkin. Pasti berinteraksi, pasti bermuamalah. Barakallahu fikum. Dalam bab ini pun juga demikian, akan kelihatan nampak saksiatul insan, bagaimana kepribadian dia akan kelihatan dhaif, ataukah dia punya saksiat qawiyah tapi mufrita mufsidah. Sebenarnya akan muncul dan riil di tengah-tengah masyarakat. Ada orang yang lemah kepribadiannya, orangnya jemawon, jemawon. Kalau jangan bagus aslinya, tapi jenya itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, diintimidasi, ditekan, semuanya sebagai jemawon, tidak berdaya dia, tidak punya kekuatan dia, tidak punya perlawanan dia. Mungkin lahirnya masya Allah lembut orangnya, manut masya Allah, nurut. Realnya bukan karena itu, karena memang gak punya kemampuan apa-apa. Namanya dhafus syakhsiyah, kepribadiannya dia lemah, diinjak-injak, direndahkan, dihinakan, dilecehkan, diperbudak, dibabu-babukan. Ada apa gak ada? Coba diem. Ada apa gak ada? Dengan tiga katanya masing-masing. Wa ibadah. Ini lemah keberbadian dia. Kelembutan dia bukan pada tempatnya. Kesantunan dia bukan pada tempatnya. Jika dengan lembutnya dia, santunnya dia, karena ajzun wa dha'fun, karena ketidakmampuan dan kelemahan dia. Itu bukan sebuah mangkabah, bukan sebuah kelebihan, bukan sebuah keistimewaan, itu kelemahan. Disebut dengan dhaifun, dhaifun syakhsiyah. Lemah ini orangnya. Lemah dia punya kepribadiannya. Diinjak-injak dia, enggak mampu dia melawan. Hanya dalam muamalah di tengah-tengah hamba. Jangan lupa ada yang satunya lagi. Kuat dia punya saksiannya, punya kepribadian dia, kuat orangnya, tapi kebablasan. Akhirnya jatuh dalam kezaliman-kezaliman, tindakan semena-mena, melampaui batas yang ada, zalim orangnya, angkuh orangnya, sombong orangnya, semena-mena orang yang lainnya, menindas, menginjak-injak orang lain, menghinakan orang lain. Ada apa enggak ada? Coba di, ada apa enggak ada? Banyak, ada banyak. Sebagai mereka merasa bangga dengan itu, dia punya power dan kekuatan. Tapi jika akan bablas, ekstrim, merusak, itu bukan sebuah keutamaan. Dalam pandangan agama Islam, itu akalnya rusak, akalnya soak, kepribadian dia rusak, melampaui batas yang dibenarkan. Tapi mereka bangga loh, mau sombong dia dengan itu. Nah, siapa penguasa tempat ini? Siapa yang berani sama saya? Orang takut kepada dia bukan takut karena segan dan kebaikan dia, tapi karena kejahatan dia. Coba punya kekuatan dilawan itu. Gimana? Orang yang gini-gini itu, coba tuh punya kekuatan. Ayo sama saya. Duel, lawan satu berani. Kan gitu ya? Karena takut sama kejahatannya. Jiba. Ini bukan sebuah keutamaan. Barakallahu fikum. Yang disebutkan dalam Islam adalah dalam berinteraksi dengan semua pihak harus menggambarkan kepribadian, karakter, tabiat, sifat yang bagus, sifat yang mulia, tetapi benar dan terarah. Itu yang namanya husnul khuluq. Dalam Islam dianjurkan untuk berakhlakul karimah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur dengan semua pihak dengan bimbingannya masing-masing. Kadang dengan lemah lembut, dengan kesantunan, kadang dengan ketegasan, sikap tegas, tapi enggak melampaui batas. Rifqun walin, santun, lembut, an quwwatin wa tsabat. Orangnya kuat, mampu, lembut orangnya. Bukan karena dha'fun wa ajiz, bukan karena kelemahan. Siddah, tegas pada waktunya, keras pada waktunya, dengan bimbingan syariat, tidak melampaui batas. Barakallahu fikum. Adanya hazmun wa siddatun wa quwwatun, kekuatan, ketegasan yang sangat kuat, tapi tidak bablas, terbimbing dan terarah. Akhlakul karimah dengan bimbingan syariat. Ini kuncinya. Ini dibahas panjang dalam pembahasan akhlakul karimah. Yang dibahas sekarang adalah apa kuncinya? Apa kuncinya yang dengan itu seseorang hamba, seorang muslim bisa memiliki akhlak yang mulia, terbimbing, saksiyah yang kuat dalam berinteraksi, dalam bermuamalah, menghadapi semua orang dengan akhlak yang mulia, dengan bimbingan syariat untuk masing-masing orang tadi, dan terarah. Apa jawabannya? Miftahuhu quwwatul iman. Kuncinya kekuatan iman dia. Akidah yang sahihah, tauhid yang murni, dorongannya keimanan. Barakallahu fikum. Lembutnya dengan kekuatan, tegasnya dengan kelembutan. Bukan karena dha'fun wa ajiz, bukan karena ifrat dan tasyaddud. La hadza wa la hadza. Perhatikan dalam sebuah hadis yang sering disampaikan dan diutarakan terkait dengan masalah akhlak ini. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dan dikatakan hasan li ghairihi dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Siapa yang disebut mukmin? Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Dikaitkan ada talazum bainal imani wa husnul khuluq. Akhlak itu dikatakan mulia pada orang yang punya akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, tabiat yang baik, saksi yang kuat dan terbimbing, ketika akhlak itu dengan dasar iman. Iman yang kuat, iman yang sahih, tauhid yang murni melahirkan hal-hal yang baik. Ada amal yang soleh, ada akhlak yang mulia. Dua hal yang akan terpisahkan. Arakulahikum. Sebuah etika, sebuah tata krama, norma-norma, adab, ketika tanpa ada iman dan akidah yang benar, maka dia akan semena-mena dengan pandangannya masing-masing, dengan pandangan akalnya, dengan pandangan adatnya, dengan pandangan tempatnya. Tidak batu, tidak bakal dikatakan husn, tidak bagus. Barakulahikum. Apalagi yang memang tidak punya akhlak. Wallahul musta'an. Sekali lagi, orang iman, orang yang mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Itu dorongan keimanan. Anda bisa santun lemah lembut kepada orang yang harusnya kamu santun, bakti kepada orang tua, baik satu rahim dengan kerabat Anda, rumah tangga yang harmonis, muasarah zaujiyah antara pasutri, baik dengan anak, merahmati anak, menghormati orang tua, baik dengan jiran, ukhuwah islamiyah, dan semua yang ada itu. Itu juga dorongan keimanan. Muncul kelembutan, muncul santunnya kamu, muncul baktinya kamu. Itu karena iman yang ada pada kamu. Barakallahu fikum. Itu yang dikatakan sahihah rasyidah. Ada loh orang yang non-muslim berbakti. Ada apa enggak ada? Ada. Tapi dalam pandangan agama itu gak bernilai, gak dianggap, bukan amal soleh. Kenapa? Jika bukan dengan akidah yang benar, iman yang benar. Kadang baktinya pun lain dengan pandangan syariat. Mereka yang paling berbakti hatta menggunakan cara-cara yang haram, dalam perkara yang haram, lewat, lanjut, yang penting bakti. Dalam Islam berbakti dengan cara-cara syar'i. Barakallahu fikum. Muncul kelembutan dan dia punya kekuatan di situ, lembut. Ada akhlakul karimah dengan biaya-biaya yang lain. Bimbingan syar'inya harus tegas, harus keras. Barakallahu fikum. Menyikapi ahlul bid'ah wal ahwa, orang yang fasik, fasir, ahli maksiat, ahli syar, kaum kufar yang menentang Islam wal muslimin, kaum musyrikin yang membenci Islam wal muslimin, syiddah, keras, tegas. Itu bisa kamu kerjakan ketika ada kuatul iman. Kekuatan iman melahirkan al-wala wal-wala yang benar. Bisa dia dengan keras, tegas menyikapi mereka pada waktunya dan terbimbing, tidak kebablasan. Barakallahu fikum. Ada orang yang punya ini, kebablas. Orang fasik dikatakan kafir, tadi dikatakan kafir, melampaui batas dengan cara-cara yang melampaui batas ekstrim. Yang punya iman yang benar, akidah yang benar, dia bisa bersikap syiddah, keras, tapi masih ada kelembutan dalam hatinya, rahmat dalam hatinya. Keras karena penyimpangannya, kebid'ahannya, hizbiyahnya, dikarenakan kemaksiatannya, tapi hati masih punya rahmah, dia masih muslim, dia bukan orang kafir. Itu hanya bisa diwujudkan oleh yang mukmin yang punya kuwatul iman dan sihatul mu'taqad. Barakallahu'alaikum. Hanya mereka yang bisa berinteraksi dengan baik dengan semua pihak dan bisa bersikap dengan benar dan tepat dalam semua keadaan dalam kehidupan dia. Simpelnya akan melahirkan, membentuk pada diri dia shakhsiyatun qawiyatun sahihatun rasyidah. Kuat kepribadian dia, benar dan terbimbing. Itu diharapkan dalam oleh masing-masing kita, sehingga yang didapatkan adalah kebaikan dunia, kebaikan agama dan ukhrawiyah, baik dalam urusan duniawiyahnya, diniyahnya, dan mengharapkan puncak keindahan dan kebahagiaan di yaumul qiyamah nanti dengan al-jannah. Dan itu hanya bagi kaum mukminin, kaum muttaqin yang beriman ala ilmin sahih, ala amalin saleh dengan bimbingan sunnah. Yang diharapkan orang yang berislam dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Sementara cukup, kita zuhur dulu. Habis zuhur akan saya kembali temanya terkait dengan masalah saksiyah kepada seorang muslim terkait dengan adab-adab nasiyahnya, etika dalam hatinya, insyaallah taala ya. Sementara cukup, alhamdulillah rabbil alamin, barakallahu fikum.